Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Ashadu ala ilaha illallahu wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa salama tasliman kathira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ويا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fi dinillahi bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar a'adzani Allahu wa iyyakum minan nar. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali majlis kita Durusul Lughah al-Arabiyyah li ghairin natiqina biha. Tidak terasa sudah sampai pelajaran 13 ya. Dan sudah dari penghujung dari pelajaran ke-13 kita ini ya. Pelajaran tentang kata-kata yang jamak. Dimulai dari bagian alif itu adalah jamak yang mudzakkar salim dan yang jamak taksir ya. Kemudian di bagian ba-nya itu jamak muannas salim dan jamak taksir untuk yang muannas. Dan di akhirnya adalah penggabungan dan dikenalkan isim isyarah yang jamak untuk yang jauh, yaitu ulaika, yang ulaikanya. Baik, masih di tamrin ketiga ya. Pada pekan yang lalu itu terakhir tamrin 2, sekarang kita masuk tamrin 3. Tinggal tersisa 2 tamrin lagi, sisa 2 tamrin lagi, lalu kita akan masuk pada pelajaran yang ke-14 insyaallah. Baik, di sini di tamrin ketiga perintahnya adalah hati jam'al kalimatil atiyati. Datangkan, hati itu datangkan. Jam'al kalimatil atiyah, datangkan jamak. Datangkan kata benda yang jamaknya dari kata-kata yang berikut. Nah, di sini ada 5, ada 6, itu 7. Ya. Secara acak dari penulis memilih kata-kata ini ya. Ini sebagai ini saja sebagai murojaah. Baik, misalkan antum mahi ummun, apa jamaknya? Ya? Oh ya, berarti loncat dulu. Ummun, ini ummun ini artinya ibu. Seorang ibu. Bagaimana kalau para ibu? Iya, ummahatun, bagus. Ummun jamaknya ummahatun. Ya. Dan termasuk ummahat itu adalah jamak muannats salim ya. Jamak muannats salim ummahat. Karena di situ ada alif dan ta maftuhahnya, ada alif dan ta maftuhahnya. Kemudian kata abun, ahi, antum ahi, abun, bapak, abun ini adalah seorang bapak, bagaimana jamaknya? Iya, abau. Abau atau abaun ini? Ada tanwinnya apa ada tidak ada tanwinnya? Ada tanwinnya enggak? Oh, berarti ada ya? Oh, tidak ada. Oh, ada. Abaun, abaun itu di Al-Kalimatul Jadidah. Di sebelah kirinya itu ada ya, abun jamaknya abaun. Sekarang imro'atun. Iya, nisaun, imro'atun, nisaun ya. Berikutnya ammatun, ini bibi dari pihak bapak. Bahasa jamak taksirnya apa? Jamak muannats salimnya ammatun. Atau jamaknya apa? Ammatun. Lupa ya, ammatun. Mudah ini. Iya, artinya kan bibi. Apa namanya? Kalau dijamakan apa? Amatun. Amami. Amami. Enggak. Amami itu paman-paman yang laki-laki. Kalau ini? Amati. Enggak pakai si. Jamaknya tinggal? Ammi. Bukan, ini nih. Ammatun jamaknya ammatun. Nah, ini daripada jamak muannats itu ini. Jadi ta'maftuhnya dihapus dulu. Ta'maftuhnya dihapus dulu, kemudian tambahkan alif dan ta'maftuha. Ini rumusnya ini. Ini rumus. Ammatun ammatun gitu ya. Bibi, seorang bibi, ini para bibi. Jadi dibacanya seperti ini. Iya, dari ayah. Nah. Artinya dalam keadaan normal patokannya seperti ini ya. Jadi ada alif dan data mertua. Bacaannya juga kalau enggak ada ini, tidak ada yang mempengaruhi, tidak ada yang mempengaruhi sebelumnya. Ini domah marfu gitu ya. Ammatun. Tidak dibaca dengan ammatin, tidak dibaca dengan amatan dan seterusnya, tidak seperti ini. Ammatun namanya ammatun. Ya, begitu. Semua kata ketika dalam keadaan yang tidak ada pengaruh, tidak ada yang mempengaruhi sebelumnya, itu dibaca dengan marfu. Ya. Selalu dibaca dengan rofa. Selalu dengan dibaca dengan rofa atau marfu. Baik. Jadi kalau kita runut dari awal, ummun itu jamak muannats salim, abun itu jamak taksir, imra'atun jamak taksir, ammatun jamak muannats salim. Ya. Kemudian antum masih do'ifun, artinya lemah, bahasa jamaknya apa? Iya, di'afun. Nah, di situ ada di sini. Sebelah kiri itu kan do'if dan do'ifah jamaknya di'af. Di'afun. Ya, wazirun antum ahli wazirun. Uzara'u ya, uzara' dhaif tadi jamak taksir. Wazirun uzara'u ya. Ciri-ciri jamak taksir adalah rubah dari mufradnya. Ya. Berubah dari mufradnya berubah. Kecuali jamak yang muannats salim, kadang mufradnya itu berbeda dengan jamaknya ya, karena ada perkecualian seperti ummun jadi ummahat itu dikatakan jamak muannats salim. Untuk yang muannats itu selama ada alif dan ta maftuhahnya di akhirnya itu berarti dia jamak muannats salim. Selama ada alif dan ta maftuhahnya itu berarti jamak muannats salim walaupun mufradnya dia berbeda ya. Adapun yang jamak taksir itu kalau rubahnya total seperti di'af kemudian wuzara. Kemudian kalau dari yang muannasnya imra'atun jadi nisa gitu ya. Gitu. Nah, kemudian kalau yang untuk jamak mudzakkar salim yang dari jenis laki-laki maka dia baik mufrad sama jamaknya itu harus sama. Harus sama. Harus selamat gitu ya. Seperti misalkan kata mudarrisun ya mudarrisun mudarrisun, maka ini jamak muzakarnya mudarrisuna, ya gitu. Mudarrisuna. Nah ini yang jamak muzakar salim, jamak muzakar salim. Mudarrisuna. Ini jamak muzakar salim, ini jamak muannats salim, ya. Tapi kalau jamak muzakar salim ini mufradnya harus selamat dengan harus sama dengan ini, dengan jamaknya. Mufradnya itu baik jamak sama mufradnya itu harus sama, salim ini namanya salim. Nah juga begitu juga jamak muannats salim itu yang dilihat yang penting di jamaknya. Kalau ada alif sama ta maftuha ini berarti jamak muannats salim. Walaupun di sini kadang-kadang mufradnya beda gitu. Seperti ummun. Ummun. Ummun gitu ya. Ini jamaknya apa? Ummahat. Ummahat. Nah, di sini enggak ada haknya, di sini tidak ada haknya. Nah, ini kan sepertinya kayak jamak taksir ya, berubah total. Tapi ini dikenalnya jamak muannats salim ini. Karena ada alif dan ta maftuhahnya. Ada alif dan ta maftuhahnya. Walaupun dari mufradnya dia berbeda. Tapi kalau yang misalkan imro'atun gitu ya. Imro'atun. Nah, kemudian jamaknya nisa. Nisa'un. Nah, ini namanya jamak taksir namanya. Ini namanya jamak taksir. Imro'atun ini hamzahnya di atas alif. Baik, berikutnya hi ismun. Kembali ke antum ya, ismun. Asma'u ya, asma'u atau asma'un. Kalau ismun apa jamaknya? Tidak tanwin ya. Tanwin atau tidak tanwin? Anda lupa. Asma'un. Ya. Ima asma'u, ima asma'un yang jelas. Ismun, nama. Asma'u ya. Di halaman berapa ketemu? Tamrin 3. Iya. Kalau di wacana ketika masih di wacana itu ma asma'uhum karena dia idhofah jadi enggak keciri gitu. Bisa kelihatan kalau dia bukan idhofah kalau sendirian. Ya. Asma'u. Asma'u di sini ya. Di halaman tamrin 3 itu tanwin malah asma'un. Asma'un itu harokatnya di atas hamzahnya itu tanwin itu asma'un. Labas ya nanti dalam hal ini memang tauqifi ya. Jadi artinya simai bukan tauqifi ya. Kalau tauqifi itu sifatnya dari sisi masalah syariat. Tapi kalau bahasa itu simai. Jadi kita mendengar apa adanya dari sumber. Jadi dari bangsa Arabnya. Jadi ismun itu asma'un. Pakai tanwin ya asma'un. Baik. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Tamrin keempat hanya membaca saja. Ayo membaca saja. Di sini di jamak taksir itu terkadang pola-polanya itu mirip-mirip pola-polanya. Di beberapa jamak taksir itu ada yang polanya itu mirip-mirip. Bunyinya itu sama gitu. Seperti di sini wazannya apa? Af'ila'u ya. Af. Ada yang wazannya af'ila'u. Af. Jadi ada yang wazannya mirip-mirip, wazannya itu seragam ya, wazannya seragam. Antum tinggal baca saja, ya, tafadhol, antum berikutnya, sekali diterjemahkan ya. Nah ini mirip, wazan-wazannya ini mirip. Ya ada yang fu'ala'u, ada yang wazannya af'ila'u, ada yang wazannya fu'ala'u. Wazan-wazan ini jadi patokan gitu, tidak bisa jadi patokan. Kita bisa melihat jamak taksir itu kalau bunyinya sama, itu akhirnya dikelompokkan, kemudian wajannya fu'ala'u gitu. Ya, wajannya itu fu'ala. Dari jamak taksir ini tidak bisa kalau fi'il kalau isim ini kata benda ini yang mufradnya kemudian harus wajannya yang ini, enggak bisa. Kalau jamak taksir itu setiap kata itu memiliki jamak taksir yang berbeda-beda. Nah, dari yang berbeda-beda itu diseragamkan. Nah, ini kelompoknya berarti wazannya af'ila'u. Kalau ini wazannya berarti fu'ala'u. Nanti wazannya ada lagi. Nah, itu hanya mengelompokkan saja. Gitu ya. Tafidul akhi, antum berarti apa nih? Bacanya apa? Betul. Asdiqa'u. Ini wazannya af'ila'u. Nah, yang sewajah dengan asdiqa'u itu satu baris di atas. Ya. Ya, satu baris di atas. Apa makna asdiqa'u? Ya, para teman-teman. Shodiq itu asdiqa'u, para teman-teman. Ya. Kalau para sahabat ashab nantinya ya. Sahibun jadi ashabun. Lebih tinggi daripada shodiq ya derajatnya. Kalau shodiq itu sekedar teman, tapi kalau ashab itu sudah bersahabat. Nanti ada khalil dan seterusnya. Terus berikutnya antum masih apa ini? Aghniya'u. Betul. Aghniya'u. Sama dengan asdiqa'u, wajannya af'ila'u. Ma mana aghniya'u? Orang-orang kaya. Betul. Berikutnya, ahi. Aqwiya'u. Mananya? Orang-orang kuat. Berikutnya? Atibba'u. Banyak ditasdid ya. Atibba'u. Nah, ini artinya apa? Topo. Jamak dari apa? Atibba'u. To. To, iya, dokter, para dokter, tapi mufradnya. Ya, ini to. Tabibun. Ya, tabibun, iya. Di awal bahkan ini. Tabibun itu di awal ada disebutkan di depan. Di halaman 70. Berikutnya antum? Fukara'u. Nah, fukara'u itu wazannya fu'ala'u. Nah, ya, ini wazan. Wazan ini apa namanya? Timbangan atau patokan, ya, patokan. Fukara'u ini juga jamak taksir. Mufradnya apa? Fakirun, ya. Fakirun jamaknya fukara'u. Orang-orang yang miskin atau fakir. Berikutnya, zumala'u. Ini mufradnya apa? Zamilun, maknanya para, iya, teman-teman yang satu angkatan. Berikutnya antum. Uzara'u. Ya, ini adalah jamak dari mufrad kata yang di atas kan, ya. Artinya para menteri. Terakhir atau kata yang berikutnya, ulama'u. Ulama'u itu adalah para ulama atau mufradnya alimun. Jadi kalau ada satu orang jangan dipanggil ulama tapi alim. Kalau orangnya banyak baru ulama. Kadang kita salah gitu ya. Seorang ulama padahal harusnya seorang alim. Padahal ulama itu jamak. Di sini kesimpulan pada pelajaran yang ketiga di sini kesimpulan bahwasanya asmaul isyarati lil ba'id. Kata-kata tunjuk untuk yang jauh. Kata-kata tunjuk untuk yang jauh ada dua. Dari sisi jumlahnya mufrad dan jamak, ya. Mufrad artinya tunggal, jamak artinya lebih daripada tiga. Ya, ada dua bagian. Ada dari sisi jumlah itu mufrad dengan jamak. Dari sisi jenis kelamin, dari sisi jenisnya, jenis dari sisi apa namanya, jenis kelaminnya muzakkar dan muannas. Ya. Taib. Kalau yang muzakkar dan mufrad, contohnya apa? Zalika talibun. Nah, di situ bisa kita lihat dalam baganya. Zalika talibun. Nah, kalau jamaknya ulaika tullabun. Ulaika tullabun. Contohnya misalnya antum akhi kira-kira kalau yang mufrad dan muzakkar untuk yang ini zalika selain talibun apa misalnya? Zalika contoh yang lain misalnya. Nah. Iya, dzalika tabibun. Berarti antum akhi sebelahnya apa jamaknya? Kalau misalkan mufrad untuk yang muzakkar dan jamak dari tadi contoh dzalika tabibun. Berarti antum akhi sebelahnya yang jadi ini yang ini, yang muzakkar dan yang jamak. Ini kita memberi contoh yang lain ya. Tadi antum menyebutkan zalika tabibun. Nah, sekarang antum kalau yang muzakkar dan jamaknya apa jadinya? Ketika dijamakkan isim isyarah yang lil bait ulaika kan? Menjadi ulaika tabib atibba'u. Ya, ulaika atibba'u. Antum kembali lagi berikan contoh untuk yang muzakkar dan mufrad. Zalika. Zalika fallahun. Iya, zalika fallahun. Bagus. Ketika jamaknya gimana? Fallahun. Iya. Fallahun ini kebetulan bukan jamak taksir. Jamak muzakkar salim. Kalau fallah itu. Iya, jamak muzakkar salim berarti mudah rumusnya. Tinggal apa? Nambahkan apa kalau jamak mudzakkar salim? Kan tadi al-akh menyebutkan zalika fallahun, ya. Zalika fallahun. Itu adalah seorang petani. Ketika dijamakan kalau zalika jamaknya apa? Ulaika. Nah, kemudian falahunnya jamaknya apa? Ini bukan jamak tahsin, ini kalau dijamakan. Ini termasuk tergolong jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim itu ini rumusnya. Ada rumusnya sebelumnya nih. Nah ini. Fallahun. Iya, fallahun. Ulaika fallahun. Nah, sebenarnya ini kesimpulan apa namanya? Mengulang kembali. Ulaika fallahun. Masih ini perlu dilatih ya. Atau masih berikan contoh yang tadi, mudzakkar yang mufrad. Zalika tajirun, itu seorang pedagang. Jamaknya bagaimana? Ulaika tujjarun. Ah, sudah, betul. Ulaika tujjarun. Nah, ya. Ini hanya mengembangkan ya, mengembangkan kan. Jadi ini sebagai contoh, nah kita bisa mengembangkan tadi. Zalika tabibun, ulaika atibba'u, zalika fallahun, ulaika fallahuna. Zalika tajirun, ulaika tujjarun. Nah, sekarang jenis yang kedua, jenis kelamin yang kedua dalam artian dari sisi dilihat dari jenisnya, jenis kelaminnya, maka yang kedua apa? Al-mu'annas. Maka al-mu'annas jangan lupa isim isyarahnya yang baid jangan zalika lagi, yaitu apa? Tilka. Iya, contohnya tilka talibatun, itu adalah seorang pelajar putri. Ketika jamaknya ulaika sama anu isim isyarahnya. Ulaika talibatun, talibatun, ya ulaika talibatun. Antum mahi berikan contoh yang muannas mufrad. Tilka tabibatun. Bagus, tilka tabibatun, jamaknya sekarang. Tabibatun seorang dokter wanita. Jamaknya jamak apa kira-kira? Muannas salim. Kalau tobi batun, cirinya kalau misalkan ada kata benda yang muannas itu pakai tamar buton, itu udah hampir 99% muannas salim gitu. Iya, kalau ada kata benda yang pakai tamar buton untuk muannas lagi gitu ya, untuk muannas lagi tobi batun dengan ciri ada tamar buton di akhirnya untuk jamak, untuk kata benda yang muannas, ini udah hampir 99% jamak muannas salim. Ketika dijamakkan tuh udah mesti itu, iya. Sedikit sekali yang jamak taksir gitu, sedikit sekali. Mayoritas jamak muannas salim. Nah, jadi ulaika tabibatun, tabibat dipanjangkan ya kayak tadi ya. Ya, cirinya ada alif dengan ta maftuhah, itu contoh cirinya. Ulaika tabibatun. Nah, sekarang antum berikutnya antum berikan contoh yang muannas yang mufrad. Berarti tilka ammatun, ya tilka ammatun, itu seorang bibi, tilka ammatun. Nah, ketika jamaknya gimana? Iya, ulaika ammatun, bagus sekali. Antum mahi berikan contoh yang muannas mufrad. Ya, apa bebas sebenarnya. Iya. Contoh-contohnya banyak, iya. Kata benda itu banyak sekali. Apa? Tilka. Yang penting ini akil ya. Jangan lupa ketika nanti kalau ketika zamannya ulaika itu, ini harus akil. Harus akil ya. Nanti kalau yang tidak ghairu akil, nanti pelajaran berikutnya. Pelajaran berikutnya nanti akan dibahas yang jamak muannas ya, jamak yang muannas yang ghairu akil. Ini akan dibahas. Jadi apa? Tilka contohnya mudah saja, cari yang gampang. Jadi susah. Misalkan ibu guru ya kan, atau perawat ya, atau ibu atau apa namanya? Anak kecil perempuan, banyak itu. Tilka ummatun, ummun kali ya mungkin. Atau jangan mikir yang jamak muannasnya ini, jam lulusnya nanti biar sebelahnya yang mikir. Iya. Antum tinggal contoh yang mufradnya aja dulu. Jadi tilka. Iya betul. Tilka ummun, itu seorang ibu, betul. Nah, sekarang jamaknya. Ulaika. Iya. Ulaika ummahatun. Nah, betul. Jadi tilka ummun, ulaika ummahatun. Terakhir. Tilka. Nah, betul, bagus sekali. Kita ambil contoh tilka bintun, itu seorang anak perempuan. Itu satu orang anak perempuan yang masih kecil. Jamaknya apa? Ulaika banatun. Iya. Iya, banya enggak panjang. Nah, ulaika banatun. Nah, itu kan santri-santri banat kan gitu ya. Nah, itu kan kita pakai. Jadi ulaika banatun. Kolom yang berikutnya di situ ada kata kerja. Di sini antum insyaallah kalau yang sudah belajar sorof ini mudah sekali. Termasuk yang masih sangat dasar. Kenapa? Karena tasrifnya cuma sedikit, yaitu zahaba zahabu dan zahabat zahabna. Apa bedanya? Bedanya adalah kalau yang zahaba itu mufrad untuk pelaku yang satu orang. Contohnya Muhammadun zahaba. Muhammadun zahaba. Iya, Muhammad telah pergi. Nah, sekarang kalau Muhammadun wa Hamidun wa Aliun zahabu. Apa bedanya? Bedanya yang di sini untuk jamak. Karena di situ mengandung pelaku yang banyak, mengandung pelaku yang banyak, ya, gitu. Pelakunya banyak. Kembali kepada Muhammad, Hamid dan Ali kan gitu ya, tiga orang sih. Maka fiilnya itu zahabu. Ya, sebagaimana dalam contoh aina Musa wa asdiqahu zahabu ilal mata'ami. Ya, zahabu ilal mata'ami itu contohnya dari situ. Diambil kata zahabu. Nah, itu kalau misalnya banyak. Kalau misalkan sedikit satu orang. Misalnya apa di situ? Dulu pernah ya mungkin ya atau dalam contohnya itu. Ya. Di tamrin berapa situ ada? Tamrin 4. At-talibu zahaba ilal mat'ami. Tamrin 4 di bagian alif. Sekarang yang misalkan untuk muannas ya, misalnya Maryamu maka bukan zahaba tapi apa? Zahabat. Maryamu zahabat. Kemudian Maryamu wa Aminatu wa Fatimatu zahabna. Nah, di sini kata-kata kerjanya sedikit baru dikenalkan zahaba. Artinya apa? Pergi. Kemudian apa lagi? Khoroja, ya kan ya? Kata-kata kerja yang sudah dikenalkan itu paling zahaba, khoroja, apa lagi? Jalasa, ya. Jalasa. Ini apa lagi ya kira-kira? Sedikit lah. Selama ini baru terbatas paling zahaba, khoroja, jalasa paling. Selain ini belum dikenalkan. Nah, sekarang misalkan gini. Atau tadi ya kembali ke Maryamu contohnya adalah zahabat. Akan tetapi kalau jamak Maryamu wa Aminatu wa Fatimatu zahabna. Ya zahabna. Nah, sekarang misalkan kalau filenya kharaja. Tadi sampai mana tadi? Tadi sampai antum tadi kan yang ketika banat ya. Apa ulaika banat. Antum berarti sekarang ini misalkan kalau antum sebutkan ya, sekarang kita ambil fiilnya kharaja yang sudah keluar. Enggak, soalnya dari ana. Soalnya dari ana. Jangan buru-buru dulu. Nah, sekarang misalnya ana sebutkan ya al-ustadu. Ah, fiilnya apa? Kharaja, betul. Al-asatizatu. Bukan. atau iya barangkali kalau itu belum langsung tiba-tiba ya. Sekarang tadi al-ustadu kharaja. Sekarang al-ustadu wa al-mudarrisu wa al-muhandisu. Fiilnya apa berarti? Bukan. Kan banyak al-ustadu wal-mudarrisu wal-muhandisu. Iya. Khoroju ya, khoroju kan gitu ya. Antum mahi misalnya at-tabibatu. Khorojat, ya. Antum mahi. At-tabibatu wal mumarridatu wal wat talibatu. Ini. At-tabibatu wal mumarridatu wat talibatu. Kharajna. Kharajna kan banyak. Iya, kharajna. Antum mahi misalnya Abbasun. Sekarang fiilnya jalasa ya. Abbasun. Abbasun jalasa. Abbasun jalasa. Antum mahi Abbasun wa Hamidun wa Ukasatu. Jalasu. Antum mahi sekarang Al-bintu. Jalasat. Jalasat, betul sekali. Sekarang antum, al-banatu. Nah sekarang kan kalau tadi kebetulan kita sebutkan banyak ya, ada tiga orang, tapi satu kata mengandung jamak kan bisa. Kadang kalau kita sebutkan satu-satu itu tunggal kan. Berarti kalau al-banatu jalasna, iya, tidak mesti harus sebutkan banyak, padahal satu kata itu sudah mengandung jamak. Ya, antum mahi misalnya at-tabibatu. Fi'ilnya masih jelas ah. At-tabibatu. At-tabibatu itu para ibu-ibu dokter, para dokter wanita. Jelas, jelasna. Nah, ya jadi sekarang intinya kadang disebutkan pelakunya banyak kayak di sini Muhammadun wa Aliun wa Hamidun Zahabu. Ya, itu contoh ya. Kadang-kadang juga satu kata mengandung jamak kayak tadi misalnya, ya. Jalasat atau jalasna dan seterusnya ya. Al-muhim menyebutkan tiga orang ini menunjukkan personal-personal. Muhammad satu orang, Ali satu orang, Hamid satu orang, itu maka Zahabu. Maryamu satu orang. Nah, tapi kalau kita sebutkan misalnya yakni At-tullabu ya, Zahabu juga walaupun cuma satu kata, tetapi mengandung arti jamak. Karena banyak. Terakhir di sini al-kalimatul jadidatu. Apa makna do'ifun sama do'ifah? Lemah jamaknya di'afun. Iya. Ummun jamaknya ummahatun. Abun bukan dibaca tasid abun gitu ya, tapi abun. Kalau ummun ada tasidnya. Abun jamaknya abaun. Iya. Qawiyun artinya jamaknya aqwiya'u. Aqwiya ini dari mana? Oh ya dari sini. Pada tamrin 4 aqwiya artinya orang-orang yang kuat. Kalau qawiyun orang satu orang yang kuat. Aqwiya orang-orang kuat. Alimun jamaknya ulama'u. Alimun jamaknya ulama'u. Baik. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kita akan masuk pada pelajaran yang keempat. Ada pertanyaan sebelumnya barangkali? Ya. Oh, zahabat sama? Oh, perbedaan-perbedaannya. Jadi di sini kalau untuk yang zahabat itu sebenarnya kalau kita lihat dari kalimat ya. Maryamu Zahabat. Maryamu Zahabat. Di sini dari kalimat Maryamu Zahabat ini namanya kalimat yang dimulai dengan kata benda. Ya. Maryamu itu kan kata benda. Kata benda ini isim gitu ya. Maka kalau lihat dari susunan kalimatnya ini sebenarnya adalah mubtada. Awal kalimat. Nah, ini adalah khabarnya. Ini adalah khabarnya, beritanya. Ya, berita itu kan tergantung dari mubtada. Nah, kalau mubtadanya Maryamu ini adalah perempuan, maka khabarnya juga harus ikut. Ikuti dengan keadaan mubtadanya. Yaitu perempuan lagi. Kalau misalnya mubtadanya laki-laki misalnya, itu apa contohnya? Muhammadun. Maka khobarnya juga harus laki-laki kalau pakai zahaba. Maka dia zahaba. Zahaba. Ini mubtada, ini khobar. Gitu ya. Mubtada awal kalimatnya dia laki-laki, maka khobarnya harus laki-laki juga zahaba. Kalau mubtadanya jamak misalkan at-tullabu. At-tullabu, yakni para pelajar. At-tullabu. Maka khobarnya harus jamak lagi. Kalau fi'ilnya zahaba, maka apa? Kalau khobarnya jamak. Zahabu. Nah gitu ya. Nah, ini kata-kata ini atau kalimat-kalimat ini dimulai dengan kata benda. Ini mulai kata benda. Nah, kalau kalimat dimulai dengan kata benda, maka awalnya ini namanya mubtada. Kalau kalimat yang diawali dengan kata benda, maka awalnya ini mubtada. Kemudian berikutnya adalah khobarnya. Maryamu zahabat. Maryam telah pergi. Antara mubtada dengan khobar ini jangan berbeda, harus sama-sama. Mubtadanya perempuan, khobarnya juga harus perempuan, zahabat. Muhammadun ini awal kalimatnya adalah laki-laki, maka khobarnya juga laki-laki. Kemudian kalau misalnya ini jamak, ini juga jamak lagi. Kalau misalkan di sininya jamak muannats salim atau libatu, maka khobarnya apa? Zahabna. Zahabna. Jamak muannats salim, jamak muannats juga. Atau libatu, para pelajar putri telah pergi. Ya. Mubtada'nya muannats, jamak ya, dia banyak. Maka kata khobarnya juga kalau kita pakai fiil zahaba harus disesuaikan, sama-sama jamak juga. Dan khobar ini kalau yang menggunakan kata zahaba ini kebetulan di sini baru 4 ya. Kalau kita belajar sharaf itu kan berkembang bisa sampai 14. Misalkan kalau kita runut ya dari pakai dengan domir. Ya misalnya dari huwa. Iya gitu ya. Apa di sini huwa zahaba. Nanti kalau huma zahaba, hum zahabu. Kan kita belajar sharaf gitu ya. Hiya zahabat. Kemudian huma zahabata, hunna zahabna. Terus anta zahabta. Nah itu kan berarti sudah kembali ke sharaf. Antuma zahabtuma. Antum zahabtum. Anti zahabti. Antuma zahabtuma. Antunna zahabtunna. Ana zahabtu. Nahnu zahabna. Ya. Nah jadi juga gitu. Maryamu zahabat. Maryamu wa Fatimatu wa Aminatu zahabna. Jadi bisa ini antum lihat dari kolom ini harus membedakan ini, harus bisa membedakan mana zahaba, mana zahabu, mana zahabat, mana zahabna. Kenapa gitu ya? Ini beda-beda penyebabnya. Beda-beda, tidak bisa disamakan semua. Begitu ya. Kurang lebih demikian, mungkin mudah-mudahan bisa dipahami insyaallah. Masih ada waktu ya. Mungkin ini baru apa namanya? Kita membaca dulu, nanti insyaallah kita akan perjelas lagi di pertemuan mendatang. Kita baca dulu ada surah Rabi'ah Asyar. Pelajaran yang baru insyaallah pelajaran ke-14. Kita ikuti atau kita baca bersama. Ad-darsur rabi'a asyara. Ya. Di sini percakapan muhadasah antara beberapa orang di sini. Ada namanya Hamid. Kalau Al-Fidya itu tuh para pemuda ya. Para muda. Orang-orangnya enggak disebutkan. Tapi kalau figur-figurnya ada Hamidun ya. Kemudian ada Mahmud ya. Mahmud. Ada juga Yusuf. Ada Yusuf di sini. Kalau Ahadul Fityah itu salah seorang dari mereka. Ahadul Fityah itu salah seorang dari para pemuda. Disingkat lagi Ahaduhum, yaitu salah seorang dari mereka. Tidak disebutkan namanya. Tetapi yang disebutkan secara namanya adalah Hamid. Hamid ya, kemudian nanti Mahmud dan Yusuf. Enggak masalah ya, yang penting temanya atau kalimat yang akan dibaca. Kita baca langsung kembali ke pelajaran. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalamu warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalamu warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka ya ammi? Ana bikhairin walhamdulillah. Kaifa halukum? Man antum? Nahnu abna'ud dukturi Musa. Iya. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Abukum shadiqi. Abukum shadiqi. Aina ammukum asy-syaikhu Isa. Aina ammukum asy-syaikhu Isa. Huwa maridun. Huwa maridun. Huwa al-ana fil mustashfa. Huwa al-ana fil mustashfa. Syafahu Allah. Syafahu Allah. Man hadhihi at-tiflatul lati ma'akum? Man hadhihi at-tiflatu? Man hadhihi at-tiflatu? Allati ma'akum. Allati ma'akum. Hiya ukhtuna. Hiya ukhtuna. Masmuha? Masmuha. Ismuha Laila. Ismuha Laila. Aina baitukumul jadidu? Baituna al-jadidu qaribun minal matari. Ha antum fil madrasati tsanawiyyati? Ha antum fil madrasati tsanawiyyati? Ha antum fil madrasati tsanawiyyati? Fil madrasati tsanawiyyati? La. La. Nahnu bil jami'ati. Ana fi kulliyatil handasati. Ana fi kulliyatil handasati. Wa mahmudun fi kulliyatit tibbi. Wa mahmudun fi kulliyatit tibbi. Wa Ibrahimu fi kulliyatis syariati. Wa Ibrahimu fi kulliyatis syariati. Wa Yusufu fi kulliyatit tijarati. Wa Yusufu fi kulliyatit tijarati. Man dzalikal fata? Man dzalikal fata? Alladzi fi sayyaratikum? Alladzi fi sayyaratikum? Huwa zamili. Huwa zamili. Min aina huwa? Min aina huwa? Huwa min Inkaltarra. Masmuhu? Masmuhu. Ismuhu Williamu. Ismuhu Williamu. Amuslimun huwa? Amuslimun huwa? La, huwa Nasraniyun. La, huwa Nasraniyun. Abuhu Ustadi. Abuhu Ustadi. Ismuhu Ad-Dukturu Edwardu. Ismuhu Ad-Dukturu Edwardu. Yahdihimallahu ilal Islami. Azhabtum ila al-mustashfa? Azhabtum ila al-mustashfa? Li ziyarati ammikum al-yawma? Li ziyarati ammikum al-yawma? Li ziyarati ammikum? Li ziyarati ammikum al-yawma? Al-yawma? Na'am, zahabna. Na'am, zahabna. Baik. Mungkin baca masih perlu banyak berlatih ya. Karena memang ada situ wasol, ada itu tasdid, ada itu panjang pendek yang memang harus berlatih ya. Sehingga memang supaya fusha gitu ya, supaya fasih. Baik, sebelum kita melatih baca lagi, ada baiknya kita terjemahkan supaya antum tahu ceritanya apa kan gitu ya. Jadi di sini percakapan ya dimulai dengan assalamualaikum, yakni apa? Semoga keselamatan atas kalian, doa ya. Dijawab dengan yang lebih baik lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas kalian pula, semoga tercurah kepada kalian juga keselamatan, kasih sayang Allah dan barokahnya. Ya. Nah, kaifa haluka ya ammi? Bagaimana kabarmu? Bagaimana keadaanmu, wahai siapa? Pamanku. Ya, karena pamannya laki-laki, di sini jenisnya mudzakkar, dibaca haluka kan gitu ya. Jangan dibaca haluki. Bisa dibaca dengan haluki kalau yang diajak bicaranya muannas, misalnya kaifa haluki ya ammati, kaifa haluki ya ummi, misalnya. Karena di sini ammi, kaifa haluka, bagaimana keadaanmu, kabarmu, wahai pamanku. Ana bi khairin walhamdulillah, saya baik-baik saja alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ana bi khair, saya baik-baik saja. Kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian? Nah, karena alfit ya, para pemuda banyak gitu ya, rombongan. Man antum? Siapa kalian? Kata Hamidnya itu ya, karena dia lebih tua gitu ya. Nahnu abna'u dukturi Musa. Kami anak-anak lakinya Pak Dokter Musa. Kami anak-anak laki Dokter Musa, ya, Dokter Musa. Kadang dokter di sini bermana ya yang bekerja di rumah sakit, kadang bermana titel ya, titel di fakultas juga ada yang dokter gitu ya. Tinggal kita lihat nanti larinya kemana gitu ya. Ahlan wa sahlan wa marhaban, selamat datang ya, selamat datang ya, kemudian kami sambut ya, aku bermana selamat datang dengan penuh kemudahan dan dengan penuh dengan disambut, jadi penuh dengan penyambutan. Selamat datang dengan penuh kemudahan dan kami sambut gitu ya, dan saya sambut. Wa marhaban itu artinya dengan senang hati menyambut ya, dengan senang hati menyambut. Artinya kalau secara ringkas selamat datang. Abukum sodiki, bapak kalian teman saya. Jadi temannya itu ya, sodiknya. Aina ammukum asyaihumu Isa, di mana paman kalian Syekh Isa? Syekh Isa berarti ini guru ya. Syekh. Namanya Syekh Isa. Huwa maridun, dia sedang sakit. Ya. Wal ana fil mustasfa, dia sekarang di rumah sakit. Syafahullah, apa artinya? Semoga Allah sembuhkan. Ya, artinya semoga disembuhkan oleh Allah. Ini Hah? Syafahullahi maksudnya gimana? Enggak ada syafahullahi, enggak ada. Adanya syafahullahu atau syafahallahu atau syafakallahu atau syafakumullahu atau syafahumullahu. Allahnya fa'il. Jadi dibaca dengan marfu. Tinggal tergantung objeknya. Misalkan hu kadang ha, kadang ka, kadang kum, kadang hum ya gitu. Kadang ki. Syafakillah. Jadi kalau syafahullah semoga dia disembuhkan oleh Allah atau semoga Allah menyembuhkannya. Man hadhihi tiflatul lati ma'akum, siapa anak kecil perempuan ini yang bersama kalian? Nah, jadi Alfita itu ternyata tidak hanya laki-laki saja, ada anak kecil satu. Atiflah yang dibawanya, satu orang anak kecil. Siapa anak kecil perempuan ini yang bersama kalian? Hiya ukhtuna, dia saudara kami. Dia saudara perempuan kami. Masmuha, siapa namanya? Ismuha Laila, namanya Laila. Namanya Laila. Aina baitukumul jadidu, di mana rumah kalian yang baru? Di mana rumah kalian yang baru? Baitunal jadidu qaribun minal matari. Rumah kami yang baru, nah gitu ya cara menerjemahkannya begitu ya. Rumah kami yang baru, jadi itu ada naat man'ut, man'utnya mudhaf wa mudhafun ilaih gitu ya. Rumah kami yang baru dekat dari bandara. Kalau qarib itu min, dekat dari. Kalau ba'id apa? Hurufnya an. Maksudnya huruf yang beriringannya itu an. Min sama an sama-sama dari, tapi kalau min itu pakainya qarib. Min itu bergabung sama kata qarib gitu. Kalau an sama-sama artinya dari. Kalau an itu berdempetan dengan kata ba'id. Itu tidak bisa dipisahkan. Sudah paten dari sananya. Kalau qarib min, bukan qarib an gitu ya. Qaribun minal matar, dekat dari bandara. Antum fil madrasati tsanawiyah, karena mungkin sudah besar-besar pemudanya itu. Apakah kalian karena mungkin disangkanya sedang-sedang gitu ya. Antum fil madrasati tsanawiyah, apakah kalian di sekolah SMA? Ya. Sudah besar tapi mungkin ragu-ragu. La nahnu bil jami'ah. Nahnu bil jami'ati, tidak, kami di universitas. Kami mahasiswa. Ana fi kuliatil handasah. Saya di fakultas apa? Al-handasah teknik. Fi kuliah. Jadi ditasid. Lamnya ditasid. Iya-nya ditasid. Ana fi kuliatil handasah. Handasati. Saya di fakultas teknik. Kuliah itu fakultas ya. Wa mahmudun fi kuliatit tibbi. Mahmud di fakultas kedokteran. Wa Ibrahimu fi kuliyati syariati. Ibrahim di fakultas syariat. Fakultas Syariat, ya. Fakultas Syariah. Wa Yusuf fi kulliyati tijarah. Dan Yusuf di Fakultas Ekonomi. Jadi ada berapa orang? Ana, Mahmud, Ibrahim, Yusuf. Empat. Al-pemuda-pemudanya ada empat tambah satu. Laila, lima. Jadi ada lima bersaudara. Man dzalikal fata allazi fi sayyaratikum. Siapakah pemuda itu yang di mobil kalian? Jadi ada satu orang yang di mobil. Nah, ada seorang pemuda. Man dzalikal fata allazi fi sayyaratikum. Siapakah pemuda itu yang di mobil kalian? Huwa zamili. Dia teman saya satu angkatan. Man min aina huwa? Jadi bukan saudara ya, zamil. Min aina huwa? Dari mana dia? Huwa min Inggaltara, dia dari Inggris. Huwa min Inggaltara, dia dari negara Inggris. Masmuhu, siapa namanya? Karena dari Inggris namanya juga bukan nama berbahasa Arab. Ismuhu William, namanya William. William gitu ya, William. Ya, muslimun huwa, apakah dia seorang muslim? La. Huwa Nasraniyun, dia orang Kristen. Abuhu ustadi, tapi ya ada unsur tapinya, walaupun tidak disebutkan tapi juga enggak apa-apa. Bapaknya guru saya. Bapaknya William ini guru saya. Pengajar saya di mana kira-kira? Di fakultas mana kira-kira? Bukan. Mahmud kan bilang Oh, tapi tidak jelas ya. Ahaduhum sini-sini. Ahaduhum. Kalau kira-kira guru saya itu berarti Mahmud ini di mana tadi? Kedokteran ya. Oh iya, sangat betul. Wa Mahmudun fi kulliyati tibbi. Anak kira Handasah. Yang betul Mahmud di kuliah Fakultas Kedokteran. Ahsanta, bagus sekali. Jadi, abuhu ustadi, bapaknya guru saya yang ini di Fakultas Kedokteran, kata Mahmud. Ismuhu ad-dukturu Edward. Nah, di sini kalau kedokteran berarti bapak namanya dokter ya, dokter Edward. William Edward yahdihimallahu ilal Islam. Maksudnya apa? Doa gitu ya. Semoga Allah memberi hidayah kepada keduanya masuk Islam. Yahdihimallahu, semoga Allah memberikan hidayah kepada keduanya masuk Islam. Yahdihimallahu ilal Islam. Adzahabtum ilal mustasyfa. Apakah kalian sudah pergi ke rumah sakit? Li ziyarati ammikumul yauma. Untuk mengunjungi paman kalian hari ini. Ya, jadi li di situ maknanya adalah dalam rangka gitu ya, li ajli atau dalam rangka atau untuk tapi maksudnya sebab ya, menyatakan dalam rangka. Apakah kalian sudah pergi ke rumah sakit untuk mengunjungi paman kalian hari ini? Untuk mengunjungi paman kalian hari ini. Dijawab apa? Naam zahabna. Ya, kami sudah pergi. Maksudnya kami sudah menengoknya. Ya. Li ziyarati bisa bermakna untuk menengok paman kalian hari ini. Ya. Siapa pamannya? Asyikh. Isa. Nah, ya, sebelumnya kan disebutkan. Pamannya namanya Asyikh Isa. Ya. Yang sedang sakit dan berada di rumah sakit. Wal ana fil mustasya huwa maridun. Baik, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudaraku yang berbahagia. Ini sekedar menerjemahkan dulu ya, mudah-mudahan nanti pada pertemuan mendatang diulang lagi. Karena di sini merupakan penggabungan dari semua pelajaran. Nanti insyaallah kita akan sebutkan beberapa poin bahwasanya kita sudah mempelajari ini, sudah mempelajari ini, sudah mempelajari ini. selama 13 pelajaran itu poin-poin apa saja yang mungkin nanti akan diingatkan, apa saja yang sudah kita pelajari supaya kita jangan lupa gitu ya. Sejak kalau kita dari awal itu banyak sekali faedah-faedahnya, sudah mempelajari mubtada khobar, sudah mempelajari harful jar, sudah mempelajari na'at man'ut, sudah mempelajari isim isyarah, sudah mempelajari mudhaf wa mudhafun ilaihi. Ini perkara-perkara harus jangan sampai lupa. Jadi kalau kita memegang ini atau kalau kita selalu memahami ini semua yang kita pelajari selama ini, itu nanti memudahkan pemahamannya gitu ya. Karena setiap pelajaran itu penggabungan sebenarnya, penggabungan. Terdapat di situ mudhaf wa mudhaf ilai. Banyak sekali. Ada di situ harfun nida, ada di situ harfu jar, ada di situ na'at man'ut, ada di situ kombinasi ya. Bukan komplikasi, kombinasi. Apa namanya? Na'at man'ut berbentuk idofah kan gitu ya. Na'at man'ut berbentuk idofah. Na'atnya adalah na'at, man'utnya mudhaf wa mudhafun ilai dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini mendapatkan barokah dari Allah Taala, memberikan manfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. So wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama ajma'in. Akhiru da'wana alhamdulillah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa la'afu minkum. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.